Bismillahirrahmanirrahim. Al tuh. Al jelas ya lamnya. Al al-haqqatumal haqqah. Al al-haqqatumal haqqah. Matobi'i ketemu huruf bertasydid. Halaman 40 nomor 6. Madlaji musaqqal kalimi. Banyak kan? Tuh. Taknya karena dihentikan itu tak marbutoh. Jadi ha. Maknya al-haqqatu mal. Maknya matobi'i tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qomariyah. Al-haqqatu mal haqqah. Wama wama ad kalau sugro wama adraka mal haqqah itu wama itu ya wama wama ad wama andura ro wa nya kosor kosar pendek wama a mad tobi'i ketemu alif jadi mad jaizban pasil. Ketemu alif. Bukan ketemu alif, Pari. Itu matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Betul. Tapi fisiknya cetakan Indonesia kan ketemu alif. Kita sudah salah kaprah dari awal ya. Itu. Betul, katakan matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena di alif itu ada hamzahnya. Wama itu alif. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Jadi di situ mad jaiz munfasil. Wama adro. Ro-nya mad asli. Wama adraka ma matobi'inya tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qomariyah. Wama ad wama ad qalqalah sugra. Wama adraka mal haqqah mad lajim musaqqal kalimi. Kazzabat hamas kazzabat Samud wa adun tu domah tain atau tanwin ketemu ba jadi iklab huruf iklab satu kazabat kazabat hamas kazabat Samud wa adun bil alif lam qomariyah bil qari'ah kosar konya matobi ahnya enggak bil qari'ah enggak mad adli sukun. Kenapa? Karena setelah matobi'inya banyak huruf kosarnya. Yang menjadi mad arid sukun kalau setelah matobi'i ketemu satu huruf kosar. Kazzabat Samud wa adun lil qari'ah. Fa'am gunnah. Fa'amma Samud fa'uhliku bittaghiyah. Fa'am gunnah. Mim bertasydid. Ada berapa huruf gunnah? Dua. Nun dan mim bertasydid. Cara bacanya tiga. Dibaca dobel karena tasydidnya dibaca ganda. Ditahan karena pemanjangnya gunnah. Dan ada dengungnya itulah gunnah. Maknya jadi matobi'i jadi dobel. Gunnah dan matobi'i. Fa'am fa'am ma thamudu fa'uhliku biop biop. Taghiyah bib alif lam samsiah wa am gunnah wa amma matobi'i wa amma matobi'i wa amma adun ikhfa karena domatain atau tanwin ketemu fa wa amma adun fa uhliku birihin biri matobi'i birihin ikhfa birihin sarsarin rin idhar karena tanwin atau kasroh tain kasroh dua ketemu ain birihin sarsarin sarsarin atiyah tamar butoh jika dihentikan jadi ha sakharaha matobi'i sakharaha alai huruf lin alaihim mimati ketemu sin idhar hukum mimati mimati ketemu mim jadi idgham mimi